Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua kembali dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kiranya kajian kita pada hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena kita senantiasa berteman dengan Al-Qur'an. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Kahfi ayat kelima, yaitu surah yang ke-18 ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim." Kaburat kalimatan takhruju min afwaihim, yaquluna illa kadhiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dengan keras dan tegas terhadap orang-orang yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki keturunan, memiliki ayah dan ibu. Wal iyadzu billah. Sebab tuduhan ini sangat keji, karena tuduhan itu, yaitu tuduhan mengatakan Allah memiliki anak dan keturunan, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Wal iyadzu billah. Seakan-akan Allah itu seperti manusia, na'udzubillahi min dzalik, yang memiliki anak, yang memiliki keturunan. Manusia memiliki anak dan keturunan, ya. Seakan-akan disamakanlah Allah dengan orang yang dengan manusia, dengan makhluknya. Bukankah ini adalah tuduhan yang teramat keji? Oleh karena itu Allah mengawali ayat ini dengan mengatakan malahum bihi min ilm. Mereka tidaklah memiliki ilmu tentang hal itu. Tidak usahkan kita untuk mengetahui tentang zat Allah. Banyak hal dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang kita tidak mengetahuinya. Bahkan di dalam diri kita sendiri kita tidak mengetahui. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam dirimu tidakkah kamu melihat? Sebab di dalam diri kita ini banyak sekali perkara-perkara yang kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya. Bahkan ketika kita memiliki istri, kita pun tidak mengetahui ketika kita tidak bersamanya apa yang sedang dia kerjakan. Begitu juga dengan anak, kita tidak mengetahui apa yang sedang dia kerjakan ketika kita tidak bersamanya. Atau ketika di rumah, ya, ketika anak-anak kita berada di dalam kamarnya, kita tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Itu yang terjadi berada di dekat kita, di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui sesuatu yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, atau memikirkan bagaimana bentuk zat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu ada suatu kata yang sangat baik untuk kita jadikan renungan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Ya, berpikirlah kamu, atau dalamilah, ya. Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, bukan tentang zat Allah. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sudah mengatakan bahwa Dia Maha Esa, ya sudah. Allah yang mengatakan itu tentang dirinya. Begitu juga ketika Allah mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah memiliki mata, bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di singgasana. Semuanya itu adalah informasi yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita mengimani dan mempercayai itu bila kaifin, ya, bila takyif, tanpa perlu kita menanyakan bagaimana bentuknya. Apakah duduknya Allah di atas singgasana itu sama dengan duduknya raja-raja yang memiliki kursi dan sebagainya? Wallahu a'lam. Kita tidak dituntut untuk mengetahui sejauh itu. Karena apa? Karena akal kita amat sangat terbatas sampai kepada pengetahuan itu. Oleh karena itulah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa tuduhan dan tudingan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki banyak keturunan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sungguh adalah suatu tuduhan yang teramat keji yang dilakukan oleh hamba-hambanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yakini di dalam diri kita bahwa hanya Allah yang esa, Allah yang ahad, ya. Semuanya itu kecil, semuanya itu bukanlah Tuhan yang tidak dapat memberikan kita manfaat atau mudarat sedikit pun. Yakinlah, kalau ada orang yang datang kepada dukun untuk mendapatkan kekayaan, maka pastilah dukun itu sendiri harusnya sudah kaya sebelum dia dapat memberikan kekayaan kepada orang lain. Kalau ada dukun paranormal yang mampu menunjukkan nasib seseorang, maka seharusnya dia dapat menceritakan nasibnya terlebih dahulu sebelum dia meramal nasib orang lain. Kalau tidak, maka itu semuanya adalah bohong dan dusta. Ini adalah suatu kenyataan, ya. Justru karena itu, jangan mau kita ditipu dan terlena dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari para dukun dan paranormal itu. Mungkin itu prolog dari saya, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahkan terhadap kajian ini lebih luas. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini menjelaskan lagi bahwa kita tidak boleh mengatakan atau keluar dari mulut kita sesuatu yang tidak pantas kita sebut, seperti memberikan informasi bahwasanya Allah itu mempunyai anak, seperti memberikan informasi bahwasanya menyekutukan Allah itu mempercayai yang lain-lainnya, atau kata-kata kotor ataupun yang lainnya. Di sini Allah menyebutkan iyaquluna illa kadziba, artinya semuanya itu adalah dusta, semuanya itu melainkan adalah dusta, dalam arti kata itu adalah perbuatan dosa, itu adalah perbuatan yang sebagaimana dibahasakan tadi adalah perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum min ilmin di sini disebutkan adalah mereka tidak mempunyai pengetahuan. Ini timbul dari dua hal. Pertama, sesuatu itu ada dan kamu tidak mengetahuinya karena sesuatu tersebut tertutup atau terhalang. Kedua, sesuatu memang tidak ada dan kamu tidak mengetahuinya karena sesuatu yang tidak ada itu tidaklah mungkin dapat diketahui. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma lahum min ilmin wala li abaihim, dan tidak juga nenek moyang mereka, maka Allah menyarankan kepada kita ini tidaklah pantas bagi seorang hamba berkata-kata tidak benar, bahkan lebih daripada itu menuduh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menyebabkan mereka itu akan bergelimang dosa. Ketika mereka itu bergelimang dosa, maka perbuatan mereka itu lebih dekat kepada akhirat, yang mana akhirat itu lebih dekat kepada api neraka, siksa api neraka. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan kaburat kalimatan, kata-kata kaburat di sini artinya besar. Besar dalam arti kata adalah perbuatan sikap mereka itu sangat besar dosanya, disebabkan kata-kata mereka itu takhruju min afwahim, keluar dari mulut mereka itu sendiri, yang mana tidak ada dalilnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan seperti itu. Maka banyak sekali kita di dunia ini meyakini bahwasanya Allah itu adalah seperti manusia. Tidak, keyakinan kita dalam beragama Islam sudah disebutkan tadi, qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Allahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ Allah sudah menegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita yakini agar kita dapat memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja tidak pernah mengakui punya anak atau tidak punya anak, beranak atau tidak beranak, kenapa masih banyak manusia pada saat zaman sekarang ini masih banyak mengakui bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka lebih banyak daripada yang harus kita yakini sebagaimana yang disampaikan Allah melalui firman-Nya. Begitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang tadi telah disampaikan Ustaz Fajrul Haq menjadi catatan penting bagi kita. Yang pertama, bahwa janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Apakah itu dengan mengatakan bahwa ada sesuatu yang lain yang dapat memberikan aku rezeki? Ada cincin, ada rantai, ada jimat atau ada pemanis dan sebagainya yang dapat memberikan aku keuntungan dan sebagainya. Sungguh ini adalah suatu tuduhan yang teramat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa ia dapat memberikan manfaat dan mudarat dari para dukun, paranormal dan sebagainya yang memiliki ilmu-ilmu tertentu, katanya itu semuanya pastilah dusta. Itu kata Al-Qur'an, iyaquluna illa kadhiba. Apapun yang mereka katakan itu pastilah dusta. Artinya ketika kita mempercayai, maka kita termasuk orang yang bodoh yang mau mempercayai suatu kata-kata dusta. Mungkin itu yang dapat menjadi kesimpulan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul Haq, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.